Mitra Bisnis, Indopost menulis, Indonesia semestinya meniru Singapura yang sejak lepas dari Malaysia tahun 65, 10 tahun pertama melakukan reformasi hukum dulu. Kedua baru ekonomi, ketiga industri, dan sekarang finance. 40 tahun Singapura berkembang, tapi diawali dengan reformasi hukum dulu. Kalau di Indonesia justru terbalik. Ekonomi didahulukan, sehingga sekarang hukum pun diekonomikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda soal ini? Itu nggak bisa diperbandingkan seperti itu ya. Itu kan Singapura itu kan sebuah negara kota yang kecil banget ya. Pun kalau kita lihat dari sisi prinsipnya bahwa yang harus dibangun itu sistem hukum dulu ya bisa juga ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Singapura itu belum tentu bisa juga dilakukan di Indonesia. Karena Indonesia ini kan sebuah negara kepulauan yang sangat gede gitu kan. Singapura itu kan cuma sebesar Jakarta lah gitu kan. Jadi nggak bisa diperbandingkan. Artinya mengatur orang Singapura itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengatur orang Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Dan kemudian juga kulturnya juga begitu beragam. Dan kemudian juga etnik-etniknya juga beragam pula gitu. Jadi perbandingan semacam itu saya sih nggak terlalu tepat ya. Kalau mau lihat, kalau mau dibandingkan ya dengan apa yang terjadi di China sekarang ya. Gitu. Jadi bagaimana mereka menegakkan hukum terhadap para koruptor, dan kemudian juga bagaimana mereka membangun industri pertaniannya, industrinya, dan sebagainya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura, saya pikir nggak begitu tepat. Kita lihat Pak, saat ini negara kita mengalami krisis di hampir semua aspek, baik hukum, ekonomi maupun industri. Mana dulu Pak yang harus didahulukan untuk dibenahi menurut Bapak? Kalau buat saya sih memang persoalan aturan hukum memang perlu ada suatu perbaikan ya. Tapi penegakan hukum dulu itu aja bisa berjalan dengan baik, saya pikir itu aja udah sangat membantu ya. Dibandingkan kayak sekarang ini kan kayak misalnya memilih hakim agung aja kok ada permainan gitu kan. Kemudian juga di pengadilan juga ada mafia hukum. Kemudian juga di dalam penerapan aturan juga tidak sesuai dengan hukum. Dan karena yang tadi Anda katakan ya, ekonomi itu bisa mengalahkan hukum. Jadi itu yang harus diperbaiki. Dan kalau Anda perhatikan China ya, bagaimana kemudian mereka yang melanggar langsung dihukum mati atau dihukum seumur hidup, dicabut hak-hak politiknya, itu saya pikir cukup bagus gitu. Karena kan Anda tahu kan sekarang kan katanya China begitu impresif banget di dalam pembangunan ekonomi, dan ternyata sekarang tidak seperti data yang kita tahu selama ini. Itu juga menunjukkan betapa ada titik-titik lemah juga di dalam perkembangan di China ya, bahwa ternyata data-data itu tidak sedikit yang dimanipulasi, termasuk juga data perkembangan ekonomi di berbagai wilayah. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka membangun infrastruktur, bagaimana mereka memperhatikan masalah pertanian, ya itu buat saya itu sangat baik. Gitu. Demikian pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Saya Wendy Lim.